إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mulia untuk kita bersama-sama mengkaji, menggali dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin rahimakumullah, tidak terasa bahwa kita telah memasuki pertengahan bahkan akhir dari bulan Sya'ban tahun 1435 Hijriah. Dan sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, bulan ke-9 dari 12 bulan Islam yang diawali dengan Muharram dan diakhiri dengan Dzulhijjah. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 dari 12 bulan, bulan-bulan Islam. Allah Subhanahu wa taala maha luas kasih sayangnya. Selalunya memberikan kepada hamba waktu-waktu yang mereka bisa menambah amal kebaikan sebagai bekal untuk datangnya yaumul qiyamah. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan dengan beragam amalan yang Allah khususkan untuk umat ini, sehingga ketika Allah melebihkan bulan ini di atas bulan yang lainnya, alangkah baiknya kita mengetahui hal-hal apakah yang semestinya kita lakukan di bulan Ramadan nanti, hal-hal apakah yang semestinya kita tinggalkan. Dan kita juga tahu beberapa amalan, kegiatan, keyakinan yang menyelisihi tuntunan agama ketika datang bulan Ramadan. Dan kajian kita insya Allah kali ini terfokus kepada masalah beberapa kekeliruan yang sering terjadi di bulan Ramadan. Kita tidak bisa mengumpulkan semuanya karena saking banyaknya. Kita akan sebutkan sebagiannya sebagai peringatan untuk diri kita dan untuk saudara-saudara kita, kekeliruan-kekeliruan tersebut agar kita tidak terjatuh padanya. Mungkin kita awali dengan beberapa kekeliruan menjelang datangnya bulan Ramadan. Ini banyak sekali. Di antaranya yang pertama, di sebagian masyarakat kita ada tradisi nekar atau ziarah kubur khusus di bulan apa? Sya'ban. Kembali kepada hukum ziarah kubur. Hukum ziarah kubur itu aslinya disunahkan, disyariatkan. Karena Rasul alaihi wasallam memerintahkan kita untuk ziarah kubur dengan sabdanya, "Zurul kubur fa innaha tudzakkirukum al-akhirah. Berziarah kuburlah kalian, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian terhadap akhirat. Jadi tujuan dari ziarah kubur agar kita mengingat kematian, yang dengannya kita membekali diri ya dengan ketaatan, dengan kebaikan. Namun bukan berarti anjuran untuk ziarah kubur ini terarah kepada menentukan bulan tertentu. Karena menentukan bulan tertentu untuk ziarah kubur butuh dalil. Butuh apa? Dalil. Sementara kita belum dapatkan adanya dalil yang mengkhususkan ziarah kubur di bulan apa? Sya'ban. Kemudian yang kedua, itu pun bukan berarti dengan seorang melakukan safar pepergian ke kuburan yang jauh, kuburan orang yang dianggap wali atau sholih. Karena yang seperti ini dilarang oleh agama, melakukan syaddur rihal, melakukan perjalanan jauh, safar, bepergian hanya untuk ziarah kubur, itu dilarang. Apalagi dikhawatirkan orang yang diziarah itu orang yang dianggap sholih atau wali, nantinya seorang akan meminta kepada selain Allah. Akan meminta kepada selain Allah. Ini tentunya telah menyelisih dari apa yang Rasul alaihi salatu wasalam tuntunkan dalam masalah ziarah kubur. Bagaimana seorang dia mengunjungi kuburan yang jauh, yang dianggap kuburan wali atau orang sholih, sementara kuburan yang ada di kampungnya, yang di situ mungkin ada bapaknya yang telah meninggal, ada karib kerabatnya, ada tetangganya yang lebih berhak untuk dikunjungi, diziarahi kuburannya. Kemudian, kenapa seorang pepergian jauh hanya ingin mengunjungi kuburan yang dianggap keramat? Ini tentu bertentangan. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, al-aqrabuna awla bil ma'ruf. Karib kerabat itu orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan. Karena dengan seorang mengunjungi kuburan karib kerabatnya yang ada di kampungnya misalnya, berarti dia telah berbuat baik kepada orang yang meninggal. Karena orang yang ziarah kubur itu kan dia akan mendoakan orang yang sudah meninggal. Dan dia juga berbuat baik untuk dirinya. Karena orang yang ziarah kubur, berarti dia di samping menjalankan sunnahnya Nabi, dia juga mendoakan dirinya. Di antara doanya, yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian. Berarti kan orang yang ziarah kubur sesuai dengan tuntunan agama, dia berbuat baik kepada dirinya karena mendoakan ya, ampunan untuk dirinya. Dan berbuat baik pada orang yang sudah meninggal karena mendoakan ampunan untuk orang yang sudah meninggal. Jadi syariat ziarah kubur yang pertama tidak ditentukan dengan bulan tertentu. Karena menentukan bulan tertentu untuk satu amalan butuh adanya dalil. Satu amalan bisa jadi disyariatkan. Tapi kalau seorang itu menentukan jumlah atau waktu yang tidak ada tuntunannya dalam agama, ini adalah perkara yang diada-adakan dalam agama, perkara yang dilarang. Kemudian kedua, ziarah kubur tidak dengan melakukan safar, pepergian jauh. Kuburan yang ada di kampung kita, yang di situ ada karib kerabat kita, mungkin juga bapak ibu kita, lebih berhak untuk kita kunjungi, kita datangi, kita doakan, orang tua kita sudah meninggal, saudara-saudara kita, tetangga kita. Kemudian di antara yang terjadi pada adat ziarah kubur itu adanya apa? Adat nekar, memberi bunga dan semisalnya di atas kuburannya seperti ini, bentuk idha'atul amwal, menyia-nyiakan harta. Apa kira dengan dikasih bunga kemudian yang di dalamnya akan harum? Ulama mengatakan, andai kata ada seorang sebelum meninggal berwasiat, nanti kalau saya mati, sebagian harta saya belikan lilin, nyalakan di atas kuburan saya. Kata ulama, wasiat seperti ini tidak boleh dilakukan. Karena ini wasiat yang maksiat. Kenapa? Karena itu bentuk penyia-nyiaan terhadap harta. Kalau kita menyalakan lilin di atas kuburan, orang yang mati gak akan tersinari dengan sinar lilin itu. Orang yang hidup juga tidak mengambil manfaat, karena itu kuburan, masa orang mulau-lalang di situ. Juga di samping itu bentuk menyenyakkan harta. Bentuk menyenyakkan harta. Jadi ketika agama melarang, bukan kemudian ingin membatasi kebebasan manusia, bukan. Islam itu datang untuk mengatur supaya harta yang ada jangan hilang sia-sia. Tenaga yang dikeluarkan, ya, padanya ada faedah, bukan tenaga yang keluar sia-sia. Perjalanan yang dilakukan, bukan perjalanan sia-sia. Seperti itu. Jadi intinya, agama melarang. Demi kebaikan manusia. Demi kebaikan manusia. Ini diantara apa yang sering terjadi di masyarakat kita. Jadi bukan berarti kita melarang ziarah kubur. Kapan saja silahkan. Jangan menentukan hanya di bulan Syaban atau Ruwah saja. Kapan saja. Karena menentukan waktu untuk ibadah tertentu, ini butuh apa? Dalil. Butuh apa? Dalil. Kemudian yang kedua, di antara beberapa kekeliruan yang kadang terjadi, menentukan awal Ramadan dengan hisab, semata-mata hisab, itu keliru. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam tidaklah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali telah menjelaskan tentang agama ini dengan sejelas-jelasnya. Nabi sudah memberikan tuntunan untuk diketahui datangnya Ramadan itu salah satu dari dua hal. Yang pertama, dengan menyempurnakan, yang pertama dengan dilihatnya hilal pada malam 30 Syaban setelah maghrib. Kalau terlihat hilal pada malam 30 Syaban pada maghrib, ya, ketika maghrib, berarti besok sudah Ramadan. Andai kata tidak terlihat, apakah karena mendung, tertutup debu, atau langit cerah tapi memang tidak kelihatan, maka hitungan Syaban digenapkan 30 hari. Berarti esok harinya masih Syaban, setelah itu Ramadan. Kalau Syaban digenapkan 30 hari, berarti besoknya enggak perlu rukyah. Karena memang dalam Islam itu bulan enggak lebih dari 30 hari. Berarti kalau Syaban jelas-jelas sudah 30 hari, besoknya tidak perlu apa? Tidak perlu rukyah, karena itu sudah apa? Besoknya Ramadan. Landasannya adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena kalian melihat hilal, dan beridul fitrilah kalian karena kalian melihat hilal. Fa in humma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'ban 30. Kalau tertutupi atas kalian untuk melihat hilal, maka sempurnakanlah hitungan Syaban 30 hari. Sehingga agar kita tahu Syaban itu sudah tanggal berapa, berarti dari awal Syaban kita sudah melakukan apa? Ru'yah. Hendaknya pemerintah itu sudah melakukan ru'yah di awal apa? Syaban, ketika akhir Rajab, awal Syaban itu sudah melakukan ru'yah. Sehingga untuk menentukan tanggal 30 Syabannya itu jelas. Sehingga untuk menentukan 30 Syabannya itu apa? Jelas. Jadi dari hadis ini, Rasul alaihi salatu wasalam menegaskan kepada kita bahwa untuk diketahuinya awal Ramadan adalah salah satu dari dua cara, dua hal. Yang pertama, dengan dilihatnya hilal pada malam 30 Syaban setelah matahari tenggelam. Setelah matahari tenggelam. Jika tidak dilihat hilal pada malam 30 Syaban, apakah karena mendung, tertutup kabut, tertutup debu, atau langit itu cerah namun tidak kelihatan, baik dengan mata telanjang tanpa alat atau dengan menggunakan teropong atau semisalnya tidak kelihatan, maka hitungan Syaban digenapkan 30 hari. Hitungan Syaban digenapkan 30 hari. Kemudian di antara perkara yang sering terjadi di tengah masyarakat untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, sebagian masyarakat menabuh kentongan atau apa? Beduk atau semisalnya. Sehingga ciri Ramadan itu kentongan sama apa? Beduk, ya kan? Kita katakan, andai kata ini baik, tentu Nabi dan para sahabat sudah apa? Melakukannya. Andai kata mereka ingin bikin beduk seperti sekarang, dulu itu orang-orang Arab itu makanannya apa? Unta, sapi. Kulitnya itu kan bisa untuk buat seperti itu. Andai kata itu baik, tentu Nabi dan para sahabat sudah melakukannya. Lagi-lagi ada orang mengatakan, ah kamu apa-apa enggak boleh. Apa-apa enggak boleh. Jawabannya, kalau ini dikaitkan dengan ibadah, ibadah sudah ada ketentuannya. Jangan membuat hal-hal yang baru dalam agama. Jangan membuat hal-hal yang baru dalam agama. Andai kata ini memang baik, Nabi dan para sahabat itu orang yang paling gemar dalam kebaikan. Orang yang terdepan dalam segala apa? Kebaikan. Bisa mereka sudah melakukannya. Tapi pernah, apakah pernah kita dapatkan riwayat kalau Nabi, para sahabat dan salaf umat ini melakukannya? Kalau ada mengatakan, ah bisa jadi ada, tapi kamu saja yang mungkin belum pernah mendapatkan riwayatnya. Jawabannya, hukum asal dalam ibadah itu tauqifiyah. Hukum asal dalam ibadah itu adalah mengikut apa yang wahyu telah turun menjelaskannya. Sehingga bukan kalian menuntut kami untuk mencari riwayat, justru kami yang menuntut kalian berbuat seperti ini, ada enggak riwayatnya? Kan seperti itu. Kalian melakukan seperti ini, ada enggak landasan riwayatnya dari Nabi, dari sahabat? Andai kata mereka katakan ada, kita katakan sahih atau tidak. Masih panjang, ya kan, masih panjang. Jadi di antara adat kebiasaan yang kadang terjadi di tengah masyarakat, manusia menyambut datangnya Ramadan dengan apa? Tabuhan-tabuhan tertentu. Sebagian orang menyambutnya dengan petasan. Yang seperti ini batil. Karena petasan di samping bentuk memubadirkan harta, petasan itu akan memadoroti. Kalau bukan orang yang menyalakannya, orang yang lain. Suatu hal yang aneh tapi nyata. Bagi orang-orang yang suka menyalakan petasan, terkadang mereka nyalakan, kemudian telinganya apa? Ditutup. Padahal kalau ingin seru, taruh di kamar, telinganya dipasang, lah, dia akan dengarkan petasan itu seru, ya kan? Tapi aneh. Dia nyalakan, dia tutup. Ya. Intinya, bukan termasuk dari adab Islam untuk menyambut datangnya Ramadan dengan petasan. Di samping petasan itu bentuk menyia-nyiakan harta, petasan juga membahayakan. Orang yang menyalakannya juga membahayakan orang lain. Membahayakan orang lain. Kemudian, sering di awal Ramadan datang SMS secara terus-menerus dari sebagian orang memberikan tahniah. SMS atau ucapan apa namanya, yang isinya ucapan selamat menunaikan ibadah puasa. Sebenarnya boleh enggak memberikan tahniah yang seperti ini? Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan mengatakan boleh. Boleh seorang itu memberi ucapan selamat dengan datangnya bulan Ramadan. Belum menyebutkan ayat qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakan oleh Muhammad, dengan keutamaan dan rahmat dari Allah hendaklah kalian berbahagia. Hanya seorang berbahagia dengan mendapatkan rahmat dan keutamaan dari Allah, ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta benda. Hanya sekedar misalnya orang mengucapkan selamat puasa, insyaallah boleh. Tapi kalau ada embel-embel harus misalnya meminta apa? maaf. Ini kita belum tahu. Nah, sering kan? Ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Kemudian saling apa? Mohon maaf atas segala kesalahan dan sebagainya. Untuk memberi tahniah, memberi ucapan selamat puasa, sebagian masyayikh seperti Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan boleh. Adapun melazimkan, membiasakan saling meminta maaf di awal Ramadan, ini yang kita belum tahu. Aslinya sih kalau kita berbuat salah sama orang, jangan nunggu awal Ramadan. Kita enggak ngerti apa masih hidup sampai awal Ramadan. Kalau memang kita berbuat salah, berbuat dosa, segera. Kita enggak ada jaminan bisa hidup sampai awal Ramadan atau akhir Ramadan. Segera kita minta maaf, segera kita ya, meminta kehalalan terhadap kesalahan yang kita lakukan kepadanya. Masyiral ikhwa rahimakumullah. Ketika Ramadan telah datang dan manusia dalam menyambut datangnya bulan Ramadan ini bermacam-macam. Ada orang yang sudah tidak sabar. Kapan datangnya bulan Ramadan? Menunggu dan menunggu. Sehingga ketika bulan Ramadan datang, dia akan semangat dalam ibadah. Dia mengawali bulan Ramadan dengan kebaikan dan terus istiqomah hingga akhir bulan Ramadan. Mengisi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah SWT, memanfaatkan kesempatan selagi diberikan. Orang yang seperti ini paling topnya manusia, paling utamanya manusia. Ada jenis manusia yang lainnya, datang kepadanya bulan Ramadan tidak tergerak untuk beramal. Orang-orang berangkat ke masjid sholat jamaah, dia tidak tergerak. Orang-orang tilawatul Quran, dia tidak tilawah. Keluar bulan Ramadan tidak ada bekasnya sama sekali. Orang seperti ini paling meruginya manusia. Orang seperti ini jangan harap dia akan menjadi orang yang taat di luar bulan Ramadan. Di saat orang-orang itu taat, di saat manusia itu banyak yang beribadah, dia saja tidak terdorong untuk beribadah. Apa kira-kira di saat orang itu lalai, kemudian dia rajin beramal? Nol. Orang seperti ini gak mungkin dia akan rajin ibadah di bulan, di luar bulan Ramadan, kecuali kalau Allah menyadarkan dia dan dia bertobat, ya kan? Tapi ketika seorang di bulan yang umumnya manusia ia melakukan kebaikan, dia tidak terdorong, dia tidak tertarik melakukan kebaikan, sulit diharapkan orang seperti ini akan berbuat kebaikan ya di luar bulan Ramadan. Orang seperti ini paling meruginya manusia. Ada juga jenis manusia yang datang kepadanya bulan Ramadan, terlihat khusyuk sholatnya, banyak tilawahnya, banyak amalannya, namun ketika Ramadan telah pergi, dia kembali ke alam semula, meninggalkan ketaatan, tenggelam dalam kemaksiatan. Orang seperti ini juga orang yang merugi. Seolah-olah Tuhan yang diibadai di bulan Ramadan beda dengan Tuhan yang diibadai di bulan Syawal dan yang lainnya. Sebagian salah mengatakan, bisal abdu abdun la ya'rifu rabbahu illa fi Ramadan. Sejelek-jeleknya orang adalah orang yang enggak kenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Padahal ini di bulan Ramadan dia taat. Nanti setelah selesai Ramadan dia kembali ke alam semula. Ketaatan dia tinggalkan, kemaksiatan dia tenggelam padanya. Ini dikatakan orang yang terjelek. Lalu bagaimana dengan orang yang ketika bulan Ramadan sama sekali tidak tergerak untuk beramal? Kayak apa jeleknya? Kemudian ada lagi jenis manusia yang datang kepadanya bulan Ramadan. Dia tidak tahu mulianya bulan ini. Tidak peduli juga dengan banyaknya orang yang beramal. Dia habiskan malam hari dengan begadang, berhura-hura untuk perkara yang sia-sia. Di saat hamba-hamba Allah mereka rukuk dan sujud, di saat hamba-hamba Allah mereka menengadahkan kedua tangannya dengan meneteskan air mata, di saat hamba-hamba Allah mereka tadarus dan tilawatul Quran, ini dengan teman-temannya berhura-hura sampai terbitnya fajar. Ketika siang hari mereka tidur terus sampai menjelang berbuka puasa. Di siang hari seperti bangkai. Di saat manusia beraktivitas untuk mencari harta, menopang ya keluarga, membantu orang lain, ini orang-orang pada apa? Tidur. ini orang-orang yang sama sekali ya tidak mengerti mulianya bulan Ramadan, dan orang yang sangat merugi. Malam harinya diisi dengan hura-hura, begadang yang sia-sia sampai datang fajar, di siang hari bagikan bangkai, ya. Tidur sampai menjelang asar, kemudian setelah itu menunggu berbuka. Ya kalau puasa. Ini kita lihat manusia memang bermacam-macam. Tidak semuanya sama. Dan alangkah bahagianya ketika seorang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Sesungguhnya anugerah yang Allah berikan kepada hamba sangat banyak. Namun anugerah yang terbesar, pemberian yang tidak bisa ternilaikan dengan apapun, adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Asy-Syaikh As-Sadi rahimahullahu taala dalam salah satu kitabnya mengatakan, "I'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu anka syakka wad-dharar." Ketahuilah, semoga Anda diberi petunjuk oleh Allah. Lihat kalimat yang lembut, ajakan yang penuh dengan doa dari seorang alim. Nah, seperti itu hendaknya seorang alim dalam berdakwah, dalam menyampaikan ya ilmu, ketika mengajak manusia yang ada adalah kasih sayang kepada manusia agar mereka kembali kepada agama Allah. Yang semangat supaya semakin semangat, yang belum semangat bagaimana diangkat supaya semangat, orang yang jauh bagaimana supaya dekat, orang yang tenggelam dalam kemaksiatan dientaskan, diselamatkan. Asy-Syaikh As-Sadi mengatakan, "I'lam hudita." Ketahuilah, semoga Anda ditunjuki oleh Allah. Anna afdhalal minan. Bernikmat yang paling utama adalah ilmun, adalah ilmu. Yuzilu anka syakka wa dharan. Ilmu yang bisa menepis keraguan dan bisa menghilangkan kotoran. Keraguan yang dimaksud adalah syubhat. Ilmu yang bisa menepis syubhat yang akan masuk ke dalam hati kita. Apa itu syubhat? Syubhat adalah perkara-perkara yang bisa menjadikan seorang itu lemah agamanya. Jadi ragu kepada Islamnya. Itu namanya apa? Syubhat. Ilmu yang paling, pemberian yang paling utama adalah ilmu yang bisa membentengi diri dari apa? Syubhat-syubhat. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bisa membentengi diri ini dari syahwat-syahwat yang diharamkan. Di hadapan kita ada dua hal. Ada syubhat dan ada apa? Syahwat. Syubhat akan menjadikan keyakinan kita terhadap agama ini lemah. Akan menjadikan keyakinan kita terhadap Allah itu runtuh. Sedangkan syahwat akan memperlambat derap langkah kita menuju surga Allah SWT. Syahwat yang diharamkan akan menghalangi kita dari manisnya ibadah, manisnya ta'ah kepada Allah SWT. Jadi pemberian yang paling besar yang Allah SWT berikan kepada hamba adalah ilmu yang bisa menepis syubhat dan bisa membentengi diri dari syahwat yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi manusia dalam menyambut bulan Ramadan berbeda-beda. Ada yang sudah tidak sabar lagi menyambut datangnya bulan Ramadan. Ada yang dingin. Bahkan ada yang mengatakan, "Ah, datang Ramadan berarti rezeki saya apa? Berkurang." Lihat, seolah-olah yang namanya rezeki itu hanya berupa harta dan uang. Dia tidak tahu bahwa musim yang mulia, waktu yang utama untuk beribadah, untuk menjalankan ketaatan adalah rezeki yang tidak ada taranya. Ya akhi, kalau harta, kalau benda, semua orang dikasih. Yang mukminnya dikasih, yang kafirnya dikasih. Kamu ingin tahu orang kaya dari kaum mukminin? Kamu ingin tahu orang kaya dari kaum kafirin? Gampang. Nabi Sulaiman, paling kayanya orang sudah. Qarun, Sulaiman muslim, mukmin. Qarun, kafir. Kalau kamu ingin cari paling melaratnya kaum muslimin dan paling melaratnya kaum kafirin, kamu akan dapatkan. Jadi orang muslim yang kaya banyak, yang melarat juga banyak. Orang kafir yang kaya banyak, yang melarat juga banyak. Tapi ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai oleh Allah. Tidak semua orang dapat seperti ini. Tidak semua orang itu diberi kesempatan seperti kalian duduk di majlis seperti ini. Sebagian lagi berandai-andai. Andai kata saya ada kesempatan bisa duduk di majlis seperti saudara-saudara saya. tapi dia pas tugas di luar daerah. Ada lagi yang dia sakit, tapi hatinya terpaut, ya. Selalu mengikuti taklim walaupun dia hanya di atas ranjang karena sakit. Kita tidak terlalu nikmat bisa duduk, ya, di tempat yang sejuk seperti ini. Kalau kita membuka lembaran salaf umat kita, bagaimana mereka dalam menimba ilmu luar biasa, melintasi padang sahara yang terbentang luas dengan perbekalan serba minim, ya, sampai sebagian kencing darah kita nggak terbayangkan. Jadi Islam itu diperjuangkan oleh pendahulu kita bukan dengan tetesan air mata saja, dengan tetesan darah, bahkan dengan nyawa sekalipun. Hanya kita ini yang mungkin kurang tahu seberapa perjuangan dan pengorbanan sudah mereka keluarkan. Kita ini sudah terlalu nikmat. Barakallahu fikum. Kita untuk mendapatkan satu hadis itu enggak perlu melakukan safar seperti Jabir ibn Abdullah sebulan menuju Syam. Harus beli onta lagi. Hanya ingin mendapatkan satu hadis. Kita sudah terlalu nikmat. Tapi terkadang karena kita dimanja oleh fasilitas, dimanjakan oleh kondisi, kita menjadi orang yang lalai. Benarlah ucapan sebagian ulama, rubba taisirin yajlibu taksir. Bisa jadi kemudahan justru mendatangkan kesulitan, ya kan? Fasilitas lengkap, ya. Sarana prasarana memadai. Tapi ketika ya kita enggak ada kesemangatan dalam menggali agama Allah, enggak ada kesemangatan dalam melaksanakan ibadah. Ya, kalau kita membaca hadis Nabi, bagaimana sahabat waktu itu sholat bersama Nabi sampai mereka itu meletakkan kain saking panasnya pasir yang mereka apa? Sujud di atasnya. Kita kalau renungi ingin meteskan air mata, ya Allah. Salaf umat ini orang yang dekat dengan Allah. Hanya untuk sujud saja terkadang mereka harus menggelar kain saking panasnya pasir yang mereka apa? Sujud di atas adalah kita. Insya Allah di atas keramik yang seperti ini. Di atas karpet. Di dalam gedung ruangan yang dingin. Artinya kita akan mensyukuri nikmat dengan kita membandingkan. Ya, dengan kita membandingkan. Masyarul hadirin rahimakumullah. Karena memang pembahasan kita adalah beberapa kekeliruan yang kerap terjadi di bulan Ramadan dan sebagian sudah kita sebutkan. Kalau tadi beberapa kekeliruan yang kerap terjadi menjelang datangnya bulan Ramadan. Lah ini kekeliruan yang sering terjadi di tengah-tengah bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama, saya akan ambil secara ringkas dari kitab Mukhalafat Ramadan karya Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Abdullah Sadhan. Yang pertama adalah ihmalul istinsyaqi indas siyami. Ketika berpuasa, sebagian orang meremehkan bab memasukkan air ke dalam hidung di saat wudu. Sampai tingkatan tidak memasukkan air ke hidung sama sekali ketika wudu. Ini keliru. Karena memasukkan air ke dalam hidung ketika wudu adalah perkara yang diperintahkan oleh agama. Hanya saja ketika sedang puasa itu jangan terlalu apa? Mendalam menghirupnya karena dikhawatirkan akan sampai di tenggorokan. Tetap dia masukkan ya air ke dalam hidung ketika wudu, dia keluarkan lagi. Sebagian orang meninggalkan sama sekali. Ketika wudu dia tidak mau menghirup air ke dalam hidung. Paham ya? Ketika wudu itu kan seorang ketika dia mengambil air untuk kumur-kumur, kan sebagian untuk kumur-kumur, sebagian untuk apa? Dimasukkan ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Sebagian orang tidak memasukkan air ke dalam hidung ketika wudu di saat puasa. Ya seperti ini keliru. Karena Rasul alaihi wasallam memerintahkan untuk memasukkan air ke dalam hidung di saat wudu. Hanya saja tidak terlalu mendalam. Sebagaimana sabda Nabi alaihi wasallam, "Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman." Dan masukkanlah air ke dalam hidung secara ya dalam kecuali kalau itu dalam kondisi puasa. Artinya kalau kondisinya puasa jangan apa? Dalam sekali, ya. Jangan dalam apa? Sekali. Sehingga keliru orang yang ketika puasa tidak mau memasukkan air ke dalam hidung di saat berwudu. Ini di antara keliruan yang kadang kita enggak jeli, ya kan? Kita enggak perhatian. Kalau ada yang mengatakan, nah ini kan urusan pribadi orang. Orang memasukkan air ke hidung atau tidak, jawabannya masalahnya bukan masalah pribadi. Masalahnya adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kalau memang kita melihat saudara kita keliru, kan butuh untuk diluruskan. Kalau kita melihat saudara kita meninggalkan kewajiban, kan di sini ada kewajiban amar ma'ruf nahi abang mungkar. Kalau selalunya ada kemungkaran, selalunya ada penyimpangan, kemudian orang mengatakan urusan sendiri-sendiri, kamu urusan perkara orang. Gak bisa yang seperti ini. Ucapan seperti ini sedang meruntuhkan perintah al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Ucapan seperti itu meruntuhkan perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, al-imsaku inda qawlil mu'adzin hayya 'ala shalah. Sebagian orang dia berhenti dari makan ketika mu'adzin itu sudah sampai ucapan hayya 'ala shalah. Maksudnya kayak apa? Orang ini sengaja tadinya biasa duduk atau apa, kemudian azan subuh datang, dia langsung berdiri, dia makan, minum. Dia punya anggapan boleh kok makan dan minum kalau sudah azan, asalkan belum sampai hayalah as-shalah. Jawaban untuk orang yang melakukan seperti ini, Anda melakukan seperti ini, mana dalilnya? Bukankah Allah SWT sudah memberi batasan bahwa puasa itu diawali dengan terbitnya fajar dan diakhiri dengan apa? Tenggelamnya matahari. Kalau muadzin tadi orang yang tepat waktu, azannya itu memang sudah sesuai, berarti kan kamu makan ketika apa? Ketika subuh sudah datang, berarti kamu sudah melakukan pembatal dari pembatal puasa. Kamu sudah melakukan pembatal dari pembatal puasa. Kecuali kalau muadzinnya itu, azannya itu memang belum masuk waktu. Karena sebagian orang itu ada yang azan subuhnya itu mabni, paten. Maksudnya subuh itu jam 4. Entah itu fajar setengah 5, fajar setengah 4, azannya mesti apa? Jam 4. Nah, ini kan problem yang seperti ini. Sehingga di antara kekeliruan yang kerap terjadi, dan ini sangat mengusik kenyamanan, sebagian muadzin itu mengumandangkan azan maghrib sebelum masuk waktu maghrib, atau mengumandangkan azan subuh sebelum apa? Subuh, kecuali azan yang pertama enggak apa-apa. Sebagian orang itu azan subuhnya dari dulu sampai sekarang terus jam 4 misalnya. Padahal waktu itu kan terus dari hari ke hari kan berubah. Taruhlah terkadang subuh jam 4, terkadang subuh jam setengah 4, kadang subuh jam setengah 5. Kalau dia selalu azan subuhnya jam 4, lah kalau fajarnya setengah 4, berarti kan sudah apa? Sudah masuk ke subuh, sudah masuk sekali. Berarti orang yang nanti sahur, sudah sahur ketika apa? Subuh datang. Demikian pula kalau misalnya subuhnya setengah 5, karena kebiasaan dia dan subuh jam 4, berarti menjadikan orang yang ingin sahur ya tertahan dari sahurnya, orang ingin witir tertahan dari witirnya, dan orang melakukan sholat qobliyah subuh sebelum waktunya. Hati-hati, para muadzin itu orang yang diamanati oleh kaum muslimin dalam bab sahur dan buka mereka. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, al muadzinuna umanaul muslimin ala fitrihim wa sahurihim. Para muadzin adalah orang-orang yang diamanati oleh kaum muslimin, kepercayaan kaum muslimin untuk waktu berbuka mereka dan untuk waktu sahurnya mereka. Sehingga hati-hatilah para muadzin dari mengumandangkan azan sebelum waktunya. Ya, sebelum waktunya. Jadi sebagian orang itu ada yang subuh jelas-jelas sudah datang. Muadzin itu mengumandangkan azan, maka dia langsung dia menuju meja makannya, dia makan dan minum. Kemudian berhentinya ketika hayya 'ala shalah. Perbuatan yang seperti ini perbuatan yang bid'ah. perbuatan yang tidak ada landasannya. Kecuali kata ulama, kalau seorang itu sahur sebelum subuh datang, di tengah-tengah sahur subuh datang azan dikumandangkan, nah, orang yang seperti ini memang boleh melanjutkan apa? Sahurnya. Tapi ini kan sifatnya hanya melanjutkan, bukan memulai. Karena kaidah fikih mengatakan yajuzu fil istimrari ma la yajuzu fil ibtida. Boleh kalau sifatnya melanjutkan. Tapi enggak boleh kalau sifatnya memulai. Contoh lain. Orang yang ihram ketika haji atau umrah itu tidak boleh pakai wewangian kan? Tidak boleh pakai wewangian. Tapi kalau dia pakai wewangian sebelum ihram, rambutnya tubuhnya dikasih wewangian sebelum ihram. Ketika ihram ternyata tubuhnya masih wangi, boleh kata ulama. Karena ini sifatnya melanjutkan, bukan sifatnya apa? Memulai. Orang kalau dia makan sahur sebelum subuh datang, di tengah-tengah dia sahur, subuh datang, dia boleh melanjutkan sahurnya. Syariat telah memberikan kemudahan. Syariat yang telah menentukan awal puasa dari terbitnya fajar, dia pula yang membolehkan bagi orang yang di tengah-tengah sahur subuh datang, boleh untuk apa? Melanjutkan sahurnya. Kemudian di antara kekeliruan yang kadang terjadi, ini kadang terjadi dan mungkin ini sering terjadi di masa lalu yang memang banyak dari manusia belum tersentuh oleh ilmu agama. Jadi sekarang alhamdulillah mayoritas muslimin sudah mengenal agama, mendengar bimbingan. Sebagian orang dahulu sahur itu jam 12 malam. Ini bukan sahur, ini makan malam. Sahur itu waktunya itu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam apa? Terakhir. Jadi kalau orang sahur jam 12, bukan sahur, tapi apa? Makan malam. Karena sahur itu waktunya sepertiga malam yang terakhir. Dan sangat bagus sahur itu dilakukan menjelang waktu subuh. Disebutkan dalam hadis Anas ibn Malik, beliau mengatakan bahwa kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdiri salat, menuju salat. Anas pernah bertanya kepada Zaid, berapa jarak antara sahurnya Nabi dengan azan? Kata Zaid, kurang lebih membaca 50 ayat. Jadi jarak antara sahur dengan azan itu kurang lebih membaca 50 ayat. Bacaan yang sedang. Enggak cepat banget, enggak lambat banget. Kalau 50 ayat ya kurang lebih 10 menit lah ya bacaan sedang. Berarti kan yang terbagus itu sahur itu sudah mendekati waktu subuh. Sehingga ketika seorang berpuasa masih tersisa dalam tubuhnya zat makanan sampai apa sore hari, sehingga dia bisa beraktivitas ya di siang hari sampai sore hari. Jadi puasa itu mudah sebenarnya. Agama ini datang dengan membawa kemudahan dan kemurahan. Sahur yang terbaik itu yang dilakukan menjelang apa? Subuh. Lihat di sini, ketika Anas bertanya kepada salah seorang sahabat, jarak antara sahurnya Nabi dengan azan itu berapa? Kalau zaman dulu itu waktu itu hitungannya misalnya seperti orang kalau memerah susu unta. Tapi di sini enggak. Seukuran membaca 50 ayat. Ini bukti bahwa hari-harinya salaf umat ini penuh dengan ibadah. Hari-harinya salaf umat ini serat dengan apa? Ya, syarat dengan apa? Kebaikan. Syarat dengan kebaikan, penuh dengan ibadah. Sampai pun penentuan waktu saja dikira-kiranya dengan apa? Qiraatul Quran, tilawatul Quran, seukuran membaca 50 ayat. Ini menunjukkan bahwa hari-harinya salaf, malam-malamnya salaf umat ini dipenuhi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti sebagian kita. ya, di siang hari, ya, kadang kesana kemari, di malam hari hanya asyik nonton Piala Dunia, ya, seolah-olah nggak ada kerjaan, seolah-olah nggak ada ya problem, seolah-olah ya saudara-saudara tidak butuhkan bantuan dan pertolongan. Orang yang hanya mikirkan nasib diri sendiri, nggak peduli dengan nasib orang lain. Allahul musta'an. Orang yang dia sahur tidak di akhir dari malam, misalnya pertengahan malam, terlewat baginya kebaikan yang banyak. Kenapa? Orang kalau sahur jam 12 malam misalnya, saya itu kan biasanya mengantuk, tidur. Padahal akhir malam itu kan waktu yang sangat baik untuk berdoa. Kalau sudah tidur, misalnya jam 12 malam, dia sahur kemudian tidur, biasanya subuhnya apa? Terlambat, sehingga apa? Jamaah subuhnya itu terlewat. Ya, kalau hanya terlewat saja, terkadang sampai matahari apa? Terbit. Berbeda dengan kalau seorang itu sahurnya menjelang subuh. Selesai sahur, dia persiapan ya wudu, waktu subuh datang. Dia sholat jamaah, ya kan? Dan misalnya masih ada waktu, dia ada kesempatan berdoa. Di akhir dari malam ini waktu yang mustajab, waktu yang sangat baik untuk berdoa. Pokoknya kalau kita ngikuti sunnahnya Nabi, isinya kebaikan, isinya barokah. Ya. Namun ketika kita jauh dari bimbingan Nabi, nggak mau ngikuti bimbingan Nabi, yang ada adalah ya tadi, terlewat kebaikan, terlewat waktu yang utama. Yang ketika orang-orang berdoa, kita sedang bermimpi. Di saat orang pada salat subuh, kita masih terlelap ya dalam tidur kita. Ya, seperti itu. Lihat pengaruh besar ketika seorang menjalankan sunnatul Rasul. Sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Tadi sudah kita katakan bahwa orang yang dia sahur sebelum datang waktu subuh, kemudian di tengah-tengah sahur subuh datang, dia boleh melanjutkan. Dalilnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u fi yadihi fala yada'u hatta yaqdiya hajatahu minhu." Apabila salah seorang kalian mendengarkan adzan sementara wadah minuman atau makanan masih di tangannya, artinya dia masih sedang makan atau minum, janganlah dia letakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya. Artinya ini bimbingan dari Nabi, kemurahan dari syariat, bahwa boleh seorang itu melanjutkan sahurnya meskipun subuh sudah datang, asalkan dia sahurnya sebelum datang waktu subuh. Kan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kekeliruan yang kadang terjadi, takdim adzan al-fajri, mengawalkan adzan subuh. Sebagian orang mengawalkan adzan subuh dengan dalih kehati-hatian, jangan-jangan subuh sudah datang. Kehati-hatian seperti ini, kehati-hatian yang dingin, kehati-hatian yang tidak ada landasannya. Karena waktu sholat itu sudah ditentukan oleh agama. Waktu subuh dari ya tanda seperti ini sampai tanda seperti ini, waktu duhur seperti ini disebutkan. Jadi nggak perlu ngarang kita. Sudah ada ketentuannya. Sudah ada apa? Ketentuannya. Orang yang mengumandangkan adzan subuh sebelum waktunya, berarti orang yang tidak amanah, bukan orang yang bisa dipercaya. Sementara sifat muadzin itu hendaklah orang yang bisa dipercaya. Nah, Nabi mengatakan, al-muadzinuna umana'ul muslimina ala fitrihim wa sahurihim. Para muadzin adalah orang-orang yang diamanati oleh kaum muslimin untuk berbukanya mereka dan untuk sahurnya mereka. Ketika mereka azan sebelum waktunya, berarti telah mengkhianati apa? Kaum muslimin. Orang kalau sudah dipercaya, jaga kepercayaan. Sesuatu yang mahal yang tidak bisa dinilaikan dengan uang. Ternyata mendahulukan adzan subuh di bulan Ramadan sebelum waktunya bukan hanya terjadi di zaman sekarang. Di zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah terjadi. Beliau mengatakan yang maknanya seperti ini. Di antara kebid'ahan yang mungkar yang dilakukan di zaman ini adalah melakukan adzan yang kedua sebelum subuh kurang lebih 1/3 jam. Kalau jam kita ini 60 menit, berarti 1/3-nya berapa? 20 menit. 20 menit sebelum apa? Subuh datang. Di bulan Ramadan. Dan mematikan lampu-lampu yang dijadikan sebagai tanda bahwa sekarang sudah tidak boleh makan dan minum. Bagi orang yang ingin puasa, dia meyakini bahwa itu untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian. Intinya, mengawalkan adzan subuh sebelum waktunya, misalnya 20 menit sebelum waktunya, ini adalah bid'atun mungkaroh, bid'ah yang mungkar. Kalau di zaman sekarang, sebagian bukan adzan tapi apa? Sirine, imsak, dan semisalnya. Sirine, imsak, ya, dan semisalnya. Separuh jam atau 20 menit sebelum adzan. Sehingga orang yang mau sahur, ya, jadi tidak sahur. Sebagian orang karena bodohnya sekedar dengar sirine imsak, langsung sholat apa? Subuh. Padahal belum subuh. Lihat, karena sesuatu itu menyelisih agama, konsekuensinya panjang. Mudarat yang ditimbulkan itu banyak. Orang yang mungkin ingin witir, ya, karena dia menyangka ini sudah sirine imsak, berarti sudah gak boleh witir lagi. Orang yang misalnya ingin sahur, gak jadi apa? Sahur. Sampai tingkatan sebagian orang salat subuh sebelum apa? Waktunya, karena dianggap bahwa sirine imsak berarti subuh sudah datang. Ini kebatilannya seperti ini. Justru waktu yang umumnya orang mengatakan imsak, itu waktu yang utama untuk apa? Sahur, karena itu sudah apa? Waktu yang mendekati waktu subuh. Jadi kalau di zaman Ibnu Hajar yang hidup di abad 8 Hijriah, itu orang-orang mematikan lampu sebagai tanda bahwa ini sudah imsak. Kemudian para muadzin mendahulukan adzan 20 menit. 1/3 jam itu kan 20 menit ya. Sebelum subuh. Maka di zaman sekarang, hadis wal haraj. Artinya kejadian seperti ini bukan hal yang langka. Ya. Bahkan jamak terjadi, sering terjadi kadang di mana-mana. Kadang kita merasa aneh. Kenapa ya? Di bulan Ramadan kenapa sebagian muadzin kok lebih awal adzannya daripada di luar Ramadan? Ini kita bukan sedang bercerita adzan awal, tapi adzan apa? Subuh. Yang seperti ini sebuah kebid'ahan. Di antara kekeliruan yang terjadi di bulan Ramadan, sebagian orang dia merasa batal puasanya kalau dia enggak sengaja makan atau minum. Untuk orang seperti ini kita katakan, enggak perlu Anda ya khawatir. Selama Anda makan dan minum itu karena lupa dan tidak sengaja, syariat telah mengatakan fal yutimma shaumah, hendaklah menyempurnakan puasanya. Ini rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Ini rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Terima rezeki Allah ini. Dalilnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza nasiya ahadukum fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu." Jika salah seorang kalian lupa lalu dia makan dan minum ketika puasa, hendaklah dia sempurnakan puasanya. Sesungguhnya yang memberi makan dan minum dia adalah Allah. Rezeki ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita merasa batal puasa kita selagi kita makan dan minumnya itu tidak sengaja. Dan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, tidak ada perbedaan apakah dia makannya banyak atau sedikit. Nah, sebagian orang katakan, ya kalau makannya sedikit ya enggak batal, kalau makannya banyak batal. Ini perincian yang keliru. Yang namanya lupa ya lupa, enggak ada batasan banyak atau sedikit. Sehingga yang namanya sengaja adalah sengaja walaupun sedikit, walaupun selilit. Maaf ya. Makanan yang tersisa di sela-sela apa? Gigi. Kemudian kita sengaja kita makan di siang Ramadan, batal puasa kita. Itu gak ada sepiring kok, ya kan? Gak ada batasan pembatal puasa harus sepiring. Kalau memang ini selilit makanan yang terselinap di sela-sela gigi kita, sengaja kita telan sebagai makanan, sengaja kita telan, batal. Tapi seorang kalau dia lupa, walaupun dia makannya dua piring, tanduk ya kan, nambah, enggak batal. Orang lupa kok, ya kan? Orang lupa, ya kan? Enggak ada ketentuannya. Makanya keliru pendapat yang mengatakan kalau sedikit enggak batal, kalau banyak apa? Batal. Ya namanya orang lupa kan enggak ada patokannya, ya kan? Kemudian di antara kekeliruan yang kadang terjadi, ada orang jelas-jelas dia itu makan di siang Ramadan dalam keadaan dia lupa. Tapi temannya sengaja enggak mengingatkan, biar rezeki Allah kok. Dia sedang apa namanya? Mengambil rezeki Allah, nanti Allah sudah selesai makan minum baru saya apa? Tegur. Ini enggak boleh. Bagi dia enggak dosa karena dia itu apa? Lupa. Tapi bagi kamu yang waras, yang ingat, ya, kamu harus ingatkan. Di sini ada kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Karena enggak boleh seorang makan terang-terangan di hadapan manusia di siang Ramadan. Baik dia itu lupa. Kalau yang lupa enggak dosa, tapi yang lihat harus apa? Menegur. Baik dia musafir atau dia orang-orang kafir pun sama. Ulama mengatakan hatta orang-orang kafir pun enggak boleh makan di siang Ramadan terang-terangan. Ini ketika pemerintah muslimin tegas, ya kan? Para musafir pun yang muslim yang dibolehkan untuk makan di siang Ramadan tidak boleh makan terang-terangan. Kenapa? Karena ada madharat di antaranya, akan mendorong orang untuk membatalkan puasanya. Sementara orang kadang enggak ngerti, ini musafir boleh dia untuk makan. Ini kan tidak semua orang ngerti, ah udah aja makan, ah, saya ingin makan. Akhirnya seorang itu tertarik membatalkan puasa di siang Ramadan gara-gara ada musafir yang makan secara apa? Terang-terangan. Syekh Ibn Baz mengatakan dilarang. Walaupun dia musafir, dilarang untuk makan terang-terangan di hadapan manusia di siang Ramadan. Karena ini akan menjadikan orang-orang yang puasa itu tergoda untuk berbuka di siang Ramadan. Demikian pula orang-orang kafir pun dilarang. Kenapa? Karena orang kafir dilarang menampakkan syiar kekafirannya di negeri kaum muslimin. Orang-orang kafir dilarang menampakkan syiar kekafirannya di tengah-tengah apa? Masyarakat muslimin. Kemudian di antara kekeliruan yang sering terjadi, sebagian orang mengakhirkan azan maghrib ketika matahari tenggelam. Sebagian berkeyakinan demi kehati-hatian, azan itu nanti kalau sudah gelap sekali, kemudian bintang-bintang sudah pada terbit. Orang yang seperti ini, di antara madharat yang timbul di antaranya, karena mengakhirkan azan maghrib kadang sampai gelap sekali, terkadang sholat maghrib selesai langsung isya sudah apa? Masuk. Ini kan bahaya. Ini kan. Juga menjadikan orang yang mau berbuka tertahan, puasanya bertambah waktunya. Ini keliru. Selama bulatan matahari sudah betul-betul sempurna tenggelam. Ingat ulama mengatakan tenggelam itu sudah sempurna. Kalau baru setengah kemudian kita makan belum boleh kata ulama. Betul-betul bulatan matahari sudah sempurna tenggelam baru kita makan. Walaupun di langit mungkin masih ada cahaya yang apa? Cahaya. Tapi kalau maghrib datang, matahari tenggelam, insya Allah ada dua tanda yang gampang ditandai. Walaupun itu mendung. Tanda yang pertama, munculnya mega merah di apa? Di langit. Tidak berpengaruh sisa-sisa cahaya sore hari. Asalkan mega merah sudah keluar, dan mesti dari arah timur itu kelihatan apa? Gelap. Walaupun itu cerah musim kemarau, gak ada mendung, mesti bagian timur itu apa? Kayak kabut itu gelap. Itu berarti maghrib sudah datang. Itu cara menandainya. Ya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam ya, mengatakan, Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syamsu faqad aftara as-shaim. Jika malam telah datang dari sana, ini dari timur maksudnya, dan matahari telah berpaling dari sana, yakni telah tenggelam. Dan matahari telah tenggelam berarti orang yang berpuasa sudah masuk waktu berbuka. Orang kalau menunda-nunda azan maghrib, ya, padahal maghrib sudah datang, menjadikan puasa manusia itu apa? Bertambah. Dan terkadang melakukan sholat maghrib sudah gelap sekali, selesai maghrib terkadang langsung sholat isya. Di samping itu, ini meniru orang-orang ya rafidah, orang-orang syiah rafidah, ahli bid'ah yang sesat. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang-orang rafidah bukan muslim lagi, bukan muslimin lagi. Jadi yang kita ikuti siapa kalau bukan Nabi dan para sahabat? Jangan ikuti kelompok-kelompok sesat. Jangan kita ikuti perasaan kita dan anggapan kita. Ini demi kehati-hatian. Jangan-jangan maghrib belum datang. Jelas sudah gelap seperti itu. Mega merah sudah muncul. Dari arah timur sudah apa? Gelap. Bintang-bintang juga sudah mulai terbit. Masa kita masih ragu? Ya kan? Jadi kalau memang matahari sudah tenggelam secara sempurna, maka segeralah kumandangkan adzan. Kemudian di antara kekeliruan yang terjadi di bulan Ramadan, mengakhirkan berbuka sampai munculnya bintang-bintang. Ini juga menyelisihi ketentuan agama. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-fitra." Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka. Segera di sini artinya ketika matahari tenggelam segera berbuka. Jangan orang yang rumahnya di belakang gunung, matahari sudah tidak kelihatan, kemudian dia apa? Berbuka, padahal cahaya matahari masih jelas dilihat ya di kanan dan kiri gunung. Jadi sandarannya bukan apa? Matahari gak kelihatan karena dia itu orang rumahnya di belakang apa? Gunung, ya kan? Sementara cahaya matahari masih kelihatan jelas di sana dan sini. Tapi kalau betul-betul sudah datang matahari sudah tenggelam, segera berbuka. Di sini ada faedah, sebagian muadzin itu berbukanya setelah adzan. Jadi adzan dulu baru apa? Buka. Ini keliru. Yang benar muadzin itu berbuka dulu walaupun hanya seteguk air atau satu biji kurma misalnya. Baru setelah itu dikumandangkan adzan. Berarti orang seperti ini telah melaksanakan perintah mensegerakan apa? Berbuka. Walaupun dia muadzin, walaupun dia apa? Muadzin. Orang cuma minum seteguk itu kan enggak butuh waktu apa? Lama, ya kan? Apa di antara faedah mensegerakan berbuka? Yang pertama, sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Yang kedua, menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang mereka itu kalau berbuka puasa mengakhirkannya. Ulama mengatakan, tampil berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani adalah bagian dari agama kita yang harus kita tampakkan. Bahwa kita umat punya ciri tersendiri, bukan umat yang mengikuti umat yang lainnya. Justru kita ini diperintah oleh agama untuk menyelisihi orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Majusi. Bahwa kita umat punya kemandirian, kita umat punya ciri dan keistimewaan tersendiri yang tidak sama dengan mereka. Jadi jangan kemudian kita justru mengikut kepada orang Yahud, Nasrani, atau Majusi. Mereka harus ikut kita. Nah, kita umat yang punya keistimewaan, umat yang punya kemandirian. Kemudian di antara kekeliruan yang kadang terjadi di bulan Ramadan, sebagian orang ketika sholat tarawih, ketika bacaan imam itu panjang, dia duduk. Mukmin duduk. Ketika imam mau ruku, dia buru-buru apa? Berdiri ikut ruku bersama imam. Kira-kira sah gak sholat ya rakaat itu? Bukankah dia dapat ruku? Jawabannya, wallahu ta'ala alam, sebagian masyayikh mengatakan tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak membaca Al-Fatihah. Nah, Nabi mengatakan, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Malah dia mengatakan, saya pernah membaca hadis. Sahabat Abu Bakrah datang ke masjid. Nabi sedang ruku, kemudian dia apa? Ikut ruku. Dan Nabi tidak menyuruh untuk mengulangi sholatnya. Bukti bahwa orang yang dapat ruku, dapat apa? Rakaat. Jawabannya iya. Kalau kondisi Anda seperti Abu Bakrah, kita katakan benar. Abu Bakrah datang dari luar, masuk ke masjid, Nabi sedang apa? Ruku. ikut ruku dianggap satu rakaat. Nah, Anda dari tadi sudah di situ di shaf, ya, duduk terkadang ngobrol ganggu orang yang apa sedang sholat, kadang gitu kan, ganggu. Ketika imam mau ruku, ya buru-buru berdiri kemudian ikut ruku. Apa sama Anda dengan Abu Bakar? Abu Bakar datang dari luar, mendapati Nabi sedang ruku, maka ikut ruku. Sedangkan Anda mendapati imam dari awal, karena Anda orang yang malas, ya, hanya membaca imamnya baca wadduha, aduh lemes dah, wadduha ini panjang. Ya. Wadduha ini apa? Panjang. Ya. Allahul musta'an. Ini kadang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi. Yang terkadang mereka itu di samping seperti itu, terkadang mereka mengganggu orang yang sholat, ngobrol, terkadang mainan, ya. Ini kan ganggu, ya. Gak produktif sama sekali, ya. Hatta kalaupun dia tidak watul Quran pun dilarang, karena apa? Karena memang orang sedang sholat, terganggu kan, apalagi dengan obrolan dan ya candaan yang terkadang gak ada manfaatnya. Hadis Abu Bakrah menarik sekali untuk kita ya gali tadi. Bahwa kondisi Anda beda dengan kondisi Abu Bakar. Anda itu sudah duduk dari awal dengan imam, tapi Anda tidak mau ya berdiri lama-lama dengan imam, sehingga Anda duduk. Ketika imam itu merukuk, Anda baru ikut rukuk. Abu Bakar enggak seperti itu. Di antara faedah yang menarik dari kisah Abu Bakar, bahwa dibolehkan bagi orang yang sifatnya sebagai pengikut, yang tidak dibolehkan kalau seorang sifatnya berdiri sendiri. Kalau seorang dia sholat, tiba-tiba dia ruku tanpa membaca fatihah, sah enggak? Karena sholat sendiri. Berdiri, enggak membaca fatihah apapun, kena ruku, sah enggak? Enggak. Karena dia berdiri sendiri. Tapi kalau dia makmum, datang ke masjid, imam dalam kondisi apa? Ruku, dia mendapat ruku, dapat enggak? Dapat. Sehingga kaidah fikih mengatakan, yajuzu fil iqtida ma la yajuzu ya fil ifrad, atau kalimat yang sama dengan ini, boleh kalau sifatnya itu pengikut, enggak boleh kalau sifatnya itu berdiri sendiri. Contoh ya yang lainnya, kalau seorang menjual janin, anak sapi misalnya masih di perut, ini anak sapi yang masih di perut saya jual kepada Anda 2 juta, boleh enggak? Enggak boleh. Karena bisa jadi sapi itu keluar dalam kondisi mati. Masa orang beli batang 2 juta, beli bangkai 2 juta. Atau mungkin keluar, ternyata kepalanya 2, sapinya kuning mencorong, hidup, harganya 1 miliaran. Orang yang punya sapi menyesal. Ya kan? Bisa kan? Kamu menjual anak sapi yang masih di perut, dipisah dari induknya, enggak boleh. Tapi kalau kamu menjual sapi yang bunting, lebih mahal dari sapi yang tidak bunting, boleh enggak? Boleh. Saya kasih contoh yang ekstrim lagi. Seorang kalau dia makan belimbing, di dalam belimbing ada ulat-ulatnya kemakan. Boleh enggak? Boleh. Jadi kalau belimbing itu dibelah, kemudian diambili ulatnya, dimasukkan gelas banyak, diminum ulat-ulatnya. Boleh? Enggak boleh. Jadi dibolehkan kalau sifatnya sebagai pengikut, tapi enggak dibolehkan kalau sifatnya sebagai apa? Kalau dia berdiri sendiri. Abu Bakar datang ke masjid, mendapati imam sudah ruku. Abu Bakar ikut ruku, walaupun enggak baca Fatihah, dianggap satu rakaat. Tapi orang yang sholat sendirian, misalnya tanpa baca Fatihah kemudian ruku, tidak sah. Kalau dia mengatakan, "Lah, tadi kan kau mengatakan, kan hadis mengatakan bahwa tidak ada sholat bagi orang tidak baca Al-Fatihah." Ya konsekuensinya juga Abu Bakar tidak sah kan enggak baca Fatihah? Jawabannya, tidak membacanya Abu Bakar terhadap surat Fatihah karena enggak ada kesempatan. Kesempatannya adalah apa? Ruku. Ya. Kesempatannya adalah ruku. Ya. Berbeda dengan orang yang dari awal ada kesempatan baca Fatihah kemudian tidak, lah ini enggak sah. Ya kayak tadi nih, sebagian pemuda dan pemudi yang kalau datang tarawih, imam bacaannya panjang, duduk-duduk ya kan, ngobrol, kemudian ketika imam ruku baru berdiri ikut ruku. Ini yang batil, yang seperti ini. Ini fenomena yang harus kita berantas. Kenapa? Kenapa? Karena mereka sendiri kasihan sholatnya. Dikhawatirkan tidak sah. Sudah kayak gitu mengganggu orang-orang yang apa? Sedang sholat. Kan sama sekali gak produktif. Gak ada manfaatnya sama sekali. Kalau dia mungkin tidur mungkin lebih utama. Kalau mungkin dia pulang sholat di rumah tarawih sendiri mungkin lebih utama. Daripada sholat tapi kayak gini. daripada dia ikut berjamaah tapi dia mengganggu ya yang lainnya. Ini masih banyak lagi ya, kaitannya dengan masalah sholat nanti insyaallah akan ada ya, tentang orang yang sholat itu ruku dan sujudnya tidak tumakninah. Bahkan bisa dibayangkan ada orang sholat 23 rakaat ditempuh dalam waktu apa? Diselesaikan dalam waktu setengah jam itu lama, 20 menit seperempat jam, gak terbayang. Kalau ditanya, ya kok kamu cepat sekali sholatnya? Jawabannya, kami sudah hafal. Ya. Kemudian jawaban kedua, di samping kami sudah hafal, kalau kami sholatnya kelamaan, itu nanti digoda oleh setan. Jadi kita cepat gini supaya gak ada kesempatan setan mengganggu kita. Jawabannya, yang pertama, orang yang sholatnya itu tumaknina, meskipun mungkin terkadang digoda oleh setan, kadang gak khusyuk, tapi kan dia tumaknina, sah meskipun pahalanya apa? Berkurang. Adapun orang yang sholat kayak gini, ya, sudah tidak sah. Kalau sudah tidak sah, jangan cerita tentang apa? Pahala. Ini yang pertama. Kalau beralasan, kami sudah hafal, ya, atau kami seperti ini supaya tidak digoda oleh setan. Jawabannya, setan gak akan goda kalian. Karena tanpa digoda pun kalian sudah seperti itu. Digoda itu kan orang yang sulit. Kan itu. Digoda itu kan orang yang sulit. Yang menggoda, yang godain sulit. Itu orang yang gak digoda sudah melakukannya. Ya setan sudah istirahat. Ya kan? Gak perlu apa? Capek-capek menggoda orang seperti ini. Ini barakallahu fikum. Bukan hanya terjadi di bumi pertiwi. Ya, di Indonesia ini. Bahkan terjadi di luar negeri pun seperti itu. Ya. Jamaluddin Al-Qasimi yang di Syam cerita seperti itu. Kemudian juga penulis kitab As-Sunan wal Mubtada' di Mesir pun cerita seperti itu. Subhanallah. Terkadang menjadikan orang itu terkadang punya hujah. Kamu ngelarang seperti ini. Buktinya di Syam juga ada, di Mesir juga saya lihat, di Kairo kok. Jawabannya, memangnya agama itu Kairo? Ya, Mekah, Syam, Irak, bukan. Agama itu apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Nah, seperti itu. Kalau landasannya hanya Mekah misalnya. Kalau di Mekah panjang ya. Orang yang sholat 23 di sini. Kalau di Mekah 23 memang. Di Masjidil Haram. Di Madinah juga seperti itu. Di Masjid Nabawi. Itu bisa sampai sejam setengah. Bisa sejam setengah. Ya, kalau di sini ya gak mungkin ya. Orang sholat sepanjang itu sampai kadang 2 jam. Tapi yang ajaib yang saya tahu wallahualam. Di masjid-masjid kecil dan besar selain di Masjid Nabawi di Madinah, itu sholat itu 11 rakaat. Ya, sholat itu 11 rakaat. Di masjid-masjid lainnya selain Masjid Nabawi di Madinah itu, sholat tarawih itu 11 rakaat. Memang ulama berbeda pendapat tentang sholat tarawih itu jumlah rakaatnya itu berapa. Kalau ulama Saudi yang saya tahu, mayoritas mereka mengatakan boleh lebih dari 11. Boleh lebih dari 11. Tapi kalau kita ingin mencontoh Nabi, Nabi itu sholatnya gak lebih dari apa? 11 atau 13 rakaat. Tapi jangan cuma dicontoh rakaatnya, tetapi yang dibaca cuma kulhu sama kul annas. Tapi contoh juga panjang dan bagusnya. Karena sebagian orang hanya niru rakaatnya 11, tapi bacanya cuma kulhu sama annas, kul annas. Ini gak nyontoh Nabi secara total. Nyontohnya cuma rakaatnya, sementara panjang dan bagusnya tidak dicontoh. Aisyah mengatakan yusolli arba'an falat as'al an husnihinna wa tudihinna. Suma yusolli arba'an falat as'al an tudihinna wa husnihinna. Beliau sholat 4 rakaat, jangan kamu tanya panjang dan bagusnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat, jangan kamu tanya panjang dan bagusnya. Mensholat 3 rakaat. Dengan perincian bisa 4-4-3, bisa 2-2-2-2, ya sampai berapa? Ya, 4 kali ya. Kemudian satu witir 3 rakaat atau 2-2 rakaat sampai 5 kali witir 1 rakaat bisa. Tapi ini sebagian orang hanya ngikutin Nabi jumlah rakaatnya panjang dan bagusnya tidak ditiru. Sehingga ya mungkin seperapa jam sudah apa? Rampung. Rakaatnya cuma 11, bacanya cuma kulhu, tasbihnya subhanallah, ya, seperti itu. Jangan. Insyaallah akan kita lanjutkan penjelasan yang berkaitan dengan beberapa kekeliruan yang kadang terjadi di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.